Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan faslun fi adabin tata'allaku bi salatil jum'ati wa yaumil jum'ah. Pasal yang berkaitan dengan adab-adab yang berkaitan dengan salat Jumat dan hari Jumat. Sampai pada poin yang ke-10. Kita masuk pada poin yang ke-11. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-hadi asyar. Yang ke-11 dari adab-adab yang berkaitan dengan salat Jumat dan hari Jumat. An yuraqiba sa'ata asy-syarifata allati fi yaumil jum'ah bi ihdaril qalbi wa mulazamati dzikri. Di antara adab yang penting untuk diperhatikan pada hari Jumat adalah menjaga waktu yang sangat berharga yang ada di hari Jumat dengan cara menghadirkan hati dan terus senantiasa berzikir. Yani berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini maksud di sini adalah waktu dikabulkannya doa. Di hari Jumat ada satu waktu yang dimana jika seseorang berdoa di waktu tersebut maka akan dikabulkan doanya. Seorang muslim hendaknya berusaha untuk menjaga waktu ini, memperhatikan waktu ini untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di waktu tersebut. Dan ini ada setiap hari Jumat. Kapan waktu tersebut? Waktu lifa fi hadhihi sa'ah. Diperselisihkan tentang waktu ini, waktu mustajab ini di hari Jumat. Kapan? Fa fi afradi muslimin min hadithi Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu annaha ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Dalam afrad muslim diriwayatkan dari hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhu, dijelaskan bahwasannya waktu tersebut adalah waktu antara duduknya imam sampai selesainya sholat Jumat. Jadi seorang imam ketika dia masuk maka dia mengucapkan salam kepada jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dia duduk, kemudian azan. Dimulai dari waktu duduknya imam sampai selesainya sholat Jumat. Ini dalam satu riwayat. Namun riwayat ini didhaifkan oleh para ulama, dilemahkan oleh para ulama, walaupun riwayat ini ada dalam Sahih Muslim. Karena tidak semua hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim itu semuanya sahih. Ada yang tercacati dalam sanadnya atau ada yang lemah. Nah, di antaranya hadis ini. Hadis ini kalau secara marfu, disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadis ini lemah. Yang sahih, hadis ini mauquf. Hadis ini mauquf pada sahabat. Artinya hadis ini atau ucapan ini adalah ucapannya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bukan dari sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fi hadithin akhar, kita lanjutkan. Dan dalam hadis yang lain, hiya ma baina faraghil imami minal khutbati ila antuqdus shalah. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa waktu mustajab di hari Jumat tersebut adalah waktu antara setelah selesainya imam dari khutbah sampai selesainya sholat. Nah, ini pendapat yang kedua. Namun riwayat ini pun ada sesuatu padanya. Wa fi hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat yang berikutnya adalah dalam hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, annaha akhiru sa'atin ba'dal 'ashri, bahwa waktu mustajab tersebut adalah akhir waktu di hari Jumat setelah sholat asar. Wa fi hadisi Anasin, dan dalam hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, iltamisuha ma baina sholatil asri ila ghurubi syams. Carilah waktu mustajab di hari Jumat itu antara sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Yani antara sholat asar sampai maghrib. Nah, carilah waktu mustajab di antara waktu tersebut. Baik. Wa qala Abu Bakar Al-Asram rahimahullah. Al-Imam Abu Bakar Al-Asram rahimahullahu ta'ala berkata, la takhlu hadhihi al-ahadithu min wajhain. Hadis-hadis di atas tidak lepas dari dua keadaan. Imma an yakuna ba'daha asah min ba'd. Keadaan pertama, bisa jadi sebagian hadis-hadis di atas sebagiannya lebih sahih dari sebagian yang lain. Wa imma an takuna hadhihi sa'atu tantakilu fil awqat. Kemungkinan kedua atau keadaan kedua adalah waktu mustajab tersebut bisa jadi berpindah waktu. Katanaqquli lailatul qadri fi layalil asyr, sebagaimana berpindahnya malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Alhasil kesimpulannya bahwa masalah waktu mustajab di hari Jumat ada khilaf, perselisihan di antara para ulama. Nah, dan pendapat yang sahih dalam permasalahan ini adalah bahwa waktu tersebut adalah waktu yang ada di antara sholat asar dan maghrib. Nah, di antara waktu tersebut. Hal ini berdasarkan beberapa dalil yang datang tentang hal ini. Nah, di antara dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumul jum'ati ifnata asyrata sa'atan la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat itu ada 12 jam. Tidaklah seorang muslim didapati meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan mengabulkannya. Maka iltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashr. Carilah waktu tersebut di akhir sa'ah, akhir waktu setelah asar. Nah, akhir waktu di hari Jumat setelah asar. Baik. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa ra'a ba'd ahli al-'ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim anna sa'ata allati turja fiha ijabatu da'wati ba'da al-'asri ila an taghruba asy-syams wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq. Kata al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, sebagian para ulama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berpendapat, ya, demikian pula selain para sahabat, ya, dari para ulama mereka berpendapat bahwa waktu yang diharapkan padanya dikabulkannya doa di hari Jumat adalah waktu setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Dan dengan pendapat ini, naam, berpendapat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ishaq alaihi marahmatullah. Kemudian dalil yang menunjukkan tentang adanya waktu ini juga, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari Jumat, ya, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Di dalam hari Jumat terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengan waktu tersebut dia sholat, ya, meminta kepada Allah sesuatu permintaan, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya, yuqalliluha, mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu tersebut sebentar, ya, tidak lama. Waktu tersebut sebentar, tidak lama. Nah, baik. Di sini disebutkan bahwa waktu tersebut, ya, sedikit. Dan waktu tersebut dikatakan di sini wa huwa qa'imun yusalli. Dan seseorang berdiri melakukan sholat atau seorang melakukan sholat. Nah, jadi apakah doa tersebut dibaca ketika sholat, ya, ataukah di luar sholat, ya? Terus kalau ketika sholat, bukankah antara asar dan maghrib itu waktu terlarang? Nah, akan diperjelas dengan riwayat berikut ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Qultu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Aku berkata, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Aku berkata, inna lanajidu fi kitabillahi fi yaumil jum'ati sa'atun la yuafikuha abdun mu'minun yusalli yas'alullaha fiha syai'an illa qada lahu hajatahu. Kata Abdullah bin Salam, ya. Dan itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Salam, sesungguhnya kami mendapati di dalam kitabullah terdapat fi yaumil jum'ah, penjelasan tentang hari Jumat itu, bahwa di hari Jumat itu ada satu waktu yang tidaklah seorang mukmin bertepatan dengan waktu tersebut, ya, dia dalam keadaan sholat dan berdoa meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah kabulkan hajatnya atau permintaannya. Nah, qala Abdullah, Abdullah bin Salam berkata, fa asyara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ba'du sa'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepadaku, au ba'du sa'ah, atau sebagian waktu, ya. Karena tadi beliau mengatakan fi yaumil jum'ati sa'atun. Pada hari Jumat ada itu ada satu waktu, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan au ba'du sa'ah, atau sebagian waktu, ya. Qultu, aku berkata lagi, kata Abdullah bin Salam, sadaqta, engkau benar ya Rasulullah. Au ba'du sa'atin, atau sebagian waktu, ya, beliau meralatnya, atau sebagian waktu. Qultu, ayu sa'atin hi? Abdullah bin Salam bertanya, waktu kapankah itu ya Rasulullah, ya, sebagian waktu di hari Jumat itu, waktu kapan itu? Qala hiya akhiru sa'atin nahar. Waktu tersebut adalah akhir waktu siang. Akhir waktu siang. Qultu, aku bertanya lagi, innaha laisat sa'atu salatin. Akhir waktu siang itu bukan waktu salat, ya, karena akhir siang yaitu antara asar dan maghrib itu waktu terlarang untuk salat. Kalau di sini disebutkan na'am la yuafiquha 'abdun mu'minun yusalli, ya. Nah, tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengan waktu tersebut dalam keadaan dia sholat dan meminta kepada Allah berdoa kecuali Allah kabulkan, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan itu adalah akhir waktu siang. Kemudian Abdullah bin Salam bertanya, waktu tersebut bukanlah waktu sholat, ya. Karena itu waktu terlarang untuk sholat. Qala, maka Nabi SAW menjelaskan, bala, tentu. Innal abdal mu'mina idza shalla tsumma jalasa la yahbisuhu illa shalah fa hiya fi shalah. Sesungguhnya seorang hamba mukmin jika dia salat, salat asar, ya. Kemudian dia duduk, ya, dan tidaklah menahan dia, ya, untuk keluar dari masjid, ya, kecuali karena salat, ya. Fa huwa fi shalah. Maka dia dihukumi sedang salat. Nah, ya. Ima dia setelah sholat asar duduk, ya, terus sambil menunggu maghrib, maka dia dihukumi sedang sholat, ya. Nah, fahuwa yusolli, ya, dia seperti orang yang sedang sholat, karena dia menunggu sholat dan tidaklah menahan dia dari berdiri, dari keluar dari masjid kecuali karena menunggu sholat maghrib, ya. Maka dia seperti orang yang sedang sholat. Nah, atau mungkin setelah sholat asar dia ada hajat dulu, kemudian setelah itu dia masuk lagi ke masjid dan sholat tahiyatul masjid, ya, sholat tahiyatul masjid, ya, karena sholat tahiyatul masjid boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang karena ini sholat yang ada sebabnya. Dia sholat tahiyatul masjid kemudian duduk menunggu maghrib, ya, maka sampai setelah selesai sholat tahiyatul masjid, selama dia menunggu maghrib, dia dihukumi seperti orang yang sedang sholat. Jika dia berdoa di waktu tersebut di akhir siang, ya, nah, di hari Jumat, ya, dan dia berdoa di waktu tersebut, maka dikabulkan doanya. Ya, karena waktu tersebut adalah waktu-waktu dikabulkannya doa. Nah, yakni akhir siang, ya, sebelum maghrib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat tadi, riwayat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Carilah waktu tersebut akhir waktu, di akhir waktu ba'dal asr, setelah salat asar. Ya. Nah, dalam pembahasan ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, beliau berkata, rawa Sa'id Ibnu Mansur fi sunanihi an Abi Salamah Ibnu Abdurrahman, telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ya, anna Anasan bin ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtama'u, bahwa suatu ketika sekelompok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul. Ya. Fatadzakaru sa'ata allati fi yaumil jum'ah. Maka mereka membahas tentang waktu, ya, mustajab di hari Jumat. Nah, subhanallah, perkumpulan mereka perkumpulan ilmu. Ya. Nah, obrolan mereka, bincang-bincang mereka, bincang-bincang ilmu. Ketika sebagian para sahabat berkumpul, mereka sedang membahas tentang waktu mustajab di hari Jumat. Kapan waktu tersebut? Ya. Singkatnya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, selesai pembahasan. Fatafarraqu wa lam yakhtalifu annaha akhiru sa'atin min yaumil jum'ah. Nah, kemudian mereka pun berpisah, ya, selesai majelis pembahasan, ya, dan mereka tidak berselisih tentang hari, tentang waktu mustajab, ya, di hari Jumat, ya, adalah akhiru sa'atin min yaumil jum'ah, akhir waktu di hari Jumat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tidak ada perselisihan, ya, setelah pembahasan tersebut di kalangan para sahabat, mereka sepakat tidak berselisih bahwasanya waktu mustajab di hari Jumat adalah akhir waktu, ya, di hari Jumat. Nah, hal ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat tadi, ya, yang kita sebutkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menegaskan kesepakatan para sahabat ini. Kata beliau, qad sahha ittifaqus sahabati annaha akhiru sa'atin min yaumil jum'ah fala yajuzu mukhalafatuhum. Ya. Telah sahih kesepakatan para sahabat, ya, tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa waktu mustajab di hari Jumat adalah akhir waktu pada hari Jumat. Fala yajuzu mukhalafatuhum, maka tidak boleh menyelisihi para sahabat itu. Tidak boleh menyelisihi kesepakatan para sahabat itu. Nah. Kemudian kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengomentari ucapan Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar ini, ya. Kata beliau, wahwa shawab indi, inilah pendapat yang benar menurutku. Lianna aktsara ahadil ahaditsil bab alaih. Karena mayoritas hadis-hadis tentang permasalahan ini menunjukkan pada waktu tersebut, yaitu akhir waktu di hari Jumat. Wa ma khalafaha falaisa fiha syai'un sahih, adapun riwayat-riwayat yang menyelisihi, ya, maka tidak ada satupun riwayat yang sahih. Nah, seperti riwayat tadi sebutkan bahwa waktunya dari duduknya imam sampai selesainya sholat. Ila akhirhi dari riwayat-riwayat tadi, semua riwayat-riwayat tersebut tidak ada yang sahih. Nah, tidak ada yang sahih. Riwayat yang sahih adalah riwayat yang menyebutkan waktu tersebut adalah waktu antara asar dan maghrib, ya, atau riwayat akhiru sa'atin yaumal jum'ah, akhir waktu di hari Jumat. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah. Sudah masuk waktu Isya. Ya. 8 menit lagi. Masih bisa kita baca satu poin lagi, ya. Kita lanjut. Al-Tsani Asyar. Poin yang ke-12. An yufira minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Disunnahkan memperbanyak salawat dan salam atas nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ini, di hari Jumat. Ya. Faqad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man shalla 'alayya fi yaumil jum'ati 80 marratan ghafarallahu dzunuba 80 sanatan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang dilakukan 80 tahun. Nah. Penulis membawakan riwayat ini dalam poin ini. Nah. Akan tetapi riwayat ini lemah. Ya. Riwayat ini lemah, ya. Dan di sana terdapat riwayat-riwayat yang sahih. Di sana terdapat riwayat-riwayat yang sahih tentang disunahkannya memperbanyak salawat di hari Jumat. Di antara riwayatnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dari sahabat Aus radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi qubida wa fihi an-nafkhatu wa fihi as-saqatu فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari tersebut diciptakan Adam, dan pada hari tersebut Adam meninggal. Dan pada hari tersebut ditiup sangkakala. Nah, dan pada hari tersebut terjadi kehancuran, kematian. Naam, makhluk. Ya. Ini pada hari kiamat. Ya. Setelah tiupan sangkakala pertama, maka mati semua. Kemudian kata beliau, fa'akfiru alayya minas sholati fi. Maka perbanyaklah salawat kepadaku di hari itu, yaitu di hari Jumat. Ya. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya salawat kalian itu diperlihatkan kepadaku, yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaik wa qad aramta?" Yaqulun balita. "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami ya diperlihatkan kepadamu sampai kepadamu padahal jasadmu itu sudah habis ya, sudah rusak habis." Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Nah, sehingga jasad para nabi itu utuh ya. Tidak habis dimakan tanah ya. Seperti jasad-jasad yang lain ya. Tetapi jasad para nabi itu utuh dan itu adalah ketetapan Allah tabaraka wa taala. Asyahid dari hadis ini adalah apa? Ini, "Akfiru 'alayya minas salati fi." Perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat. Nah, hadis ini, satu hadis ini aja sudah cukup menjadi dalil disunahkannya memperbanyak salawat di hari Jumat. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan tidak hanya di hari Jumat tetapi juga di malam Jumat ya, yaitu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam sunannya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akfiru as-salata alayya yawmal jum'ah wa laylatal jum'ah. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra." Bersalawatlah kalian atau perbanyaklah oleh kalian salawat kepadaku pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, yeah. Kemudian diantara dalilnya juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala dalam mustadraknya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari jalan sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akfiru sholata alayya fi yaumil jum'ah fa innahu laysa ahadun yusalli alayya yaumal jum'ah illa uridat alayya salatuh." Perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku pada hari Jum'at, karena sesungguhnya tidaklah seseorang bersalawat kepadaku pada hari Jum'at kecuali salawatnya itu di nampakkan, diperlihatkan kepadaku. Nah, alaihi salatu wassalam. Dalil-dalil di atas ya, nah sudah cukup bagi kita ya untuk menunjukkan bahwa di hari Jumat demikian pula pada malam Jumat ya disunnahkan untuk memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.